بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji منظومة في أسماء الحسنى karya الشيخ زيد ابن محمد bin Hadi al-Madkhali hafizahullah rahimahullahu taala. Telah kita dengarkan beberapa pendahuluan terkait dengan pembahasan, dan masih ada satu pembahasan ingin saya ingatkan terkait dengan beberapa ketentuan di dalam menentukan sebuah nama terhitung ke dalam Asmaul Husna. Dimaklumi bahwa metodologi para ulama di dalam menghitung Asmaul Husna beraneka ragam. Karena itu jumlah dari Asmaul Husna yang mereka hitung juga berbeda-beda. Dan ini dibangun di atas kaidah di dalam menghitungnya. Iya. Tapi di pembahasan ini, berdasarkan apa yang telah lalu, saya simpulkan bahwa di dalam menghitung Asmaul Husna harus diperhatikan beberapa ketentuan. Dalam menghitung sebuah nama dimasukkan ke dalam Asmaul Husna harus diperhatikan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, nama tersebut harus memiliki nas dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ayat maupun hadith yang menjelaskan tentang nama tersebut. Iya. Ini pembahasan nama ya. Jadi jangan memperhatikan apa yang telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu. Kadang di pembahasan ikhbar, boleh dikabarkan. Seperti Allah disifatkan mawjud, qadim. Dari sisi akal dan dari sisi bahasa, itu boleh membabil ikhbar. Tapi di dalam penamaan, ini tidak dinamakan dengannya. Demikian pula di dalam pensifatan. Karena harus ada dalil dari Al-Quran dan hadith yang menunjukkan itu. Sementara tidak ada dalil tentang hal tersebut. Iya. Ini sisi yang pertama ya. Atau ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua. Asmaul Husna. Dihitung kepada Asmaul Husna apabila menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kesempurnaan mutlak. Iya. Disertai dengan kesempurnaan mutlak. Nah, karena itu telah berlalu ya bahwa bukan dari Asmaul Husna dinamakan misalnya Al-Muntaqim atau Al-Makir atau Al-Mustahzi atau Al-Mobil. Sebab ini semuanya datang di dalam pensifatan saya Al-Wajihil Muqabalah, dalam bentuk pembalasan. Dan di situ sisi kesempurnaannya di satu sudut. Jadi dia bukan hal yang diitlakkan pada Allah Subhanahu wa taala atau digunakan untuk nama Allah secara mutlak. Iya. Karena dari kalimat-kalimat itu tadi terbagi dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya, demikian pula bukan dari Asmaul Husna asma jamidah. Jadi di dalam penggunaan bahasa Arab, isim itu terbagi dua, ada yang mushtaq, ada yang jamid. Semua dari Asmaul Husna itu mushtaq. Ada pecahan katanya. Karena telah berlalu bahwa setiap dari nama a'lam wa awsaf. Dia menunjukkan penamaan dan pensifatan. Karena itu ad-dahar bukan dari Asmaul Husna, ad-dahar. Iya. Sebagian orang menyangka dari Asmaul Husna. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela ad-dahar masa, karena Allah adalah ad-dahar itu, masa itu. Maka tidak boleh dikatakan dari Asmaul Husna ad-dahar, sebab ad-dahar bukan isim mushtaq, dia isim jamid. Iya. Karena itu ditafsirkan di riwayat yang lain, wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Aku adalah ad-dahar, di tanganku lah perkara, aku membolak-balikkan siang dan malam. Jadi itu makna ad-dahar. Jadi ini ketentuan yang kedua. Jadi dari Asmaul Husna tersebut harus dari nama yang menunjukkan zat Allah dan menunjukkan keindahan dan kesempurnaan yang mutlak. Iya. Keindahan dan kesempurnaan yang mutlak. Karena itu pada sebagian nama, sebagian ulama tidak menghitungnya ke Asmaul Husna. Karena menilai penilaian dari sisi yang kedua ini. Misalnya Syekh Ibn Utsaimin di syarah beliau terhadap Qawaidul Musla tentang nama Al-Hafi. Beliau hitung salah satu nama tapi beliau taraddud. Dasar taraddudnya karena beliau melihat pada nas ayat itu cenderung khusus di pembahasan ayat itu saja. Khusus di pembahasan ayat itu saja. Dari sisi itlaknya. Jelas ya? Baik. Walaupun kebanyakan ulama menghitung hal tersebut. Iya. Jadi itu mungkin sisi-sisi kenapa ini juga bisa memberikan kepada kita gambaran-gambaran kenapa para ulama berbeda di dalam menghitung. Ada yang kadang sebuah nama dihitung sebagai Asmaul Husna, sebagian ulama yang lain tidak dihitung. Ini diantara sebabnya. Kemudian yang ketiga dari ketentuan Asmaul Husna yang dihitung sebagai Asmaul Husna, nama tersebut syah dipakai untuk berdoa. Iya. Nama tersebut syah dipakai untuk apa? Berdoa. Karena di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Jadi ketentuannya fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengannya. Beribadahlah kalian dengannya. Jadi kalau bisa dipakai berdoa, maka itu masuk ke dalam apa? Asma'ul husna. Jelas ya? Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebut dari Asmaul Husna As-Subbuh. Ini akan datang pembahasannya. Kata beliau, demikian pula wa kadzalika asma'uhu al-mudhafa. Demikian pula masuk dalam Asmaul Husna, kata beliau, nama yang mudhaf. Seperti Arhamur Rahimin, beliau hitung juga ke Asmaul Husna. Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin, Rabbul Alamin, Maliki Yawmiddin, Ahsanul Khaliqin, Jami'un Nas liyawmin la raiba fi, Muqallibul Qulub. Ini semuanya memiliki adillah dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Iya. Kata beliau, dan selain itu dari nama-nama yang telah syah di dalam Al-Quran dan Sunnah, wa thabatat du'a'u biha biijma'il muslimin. Dan syah dipakai berdoa menurut kesepakatan kaum muslimin. Ini semuanya bisa dipakai berdoa. Seorang bisa berkata, ya arhamar rahimin arhamni. Iya. Ya khairal ghafirin ighfirli. Jelasnya? Jadi ini semuanya masuk ke dalam Asmaul Husna. Walaupun di hitungan, terlihat ya di pembahasan Syekh Ibn Utsaimin beliau enggak hitung. Tapi beliau sendiri isyaratkan bahwa ada nama yang dimudhaf di syarah, di apa namanya, di pembahasannya. Iya. Demikian pula di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di di sini, tidak banyak menghitung dari nama-nama yang mudhaf ini tadi. Iya. Beliau hanya menyebutkan sedikit dari nama-nama tersebut. Beliau singgung mufarrijul kerb, ghafirud dam. Itu di idhafah ya, beliau sebutkan. Kemudian ketentuan yang keempat dalam menghitung sebuah nama digolongkan ke Asmaul Husna, nama itu secara nas ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dengan nama itu sendiri. Secara nas pada nama itu ada di dalam Al-Quran dan berlaku mutlak. Berlaku mutlak. Ya. Kalau dia tidak berlaku mutlak, hanya datang secara muqayyad, terbatas, maka tidak dihitung sebagai nama. Misalnya ayat, inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami dari kaum mujrimin, muntaqimun. Muntaqimun membalas. Iya. Tapi ini tidak dijadikan sebagai nama, karena tidak berlaku mutlak. Muntaqimnya kepada siapa saja? Kepada mujrimin. Bukan berlaku mutlak. Karena itu tidak dihitung sebagai nama. Iya. Dan di sini ada silam pendapat dalam sudut pandang tentang nama al-musa'ir. Nama al-musa'ir. Karena telah syah hadith di dalam hal tersebut. Inna Allah huwa al-musa'ir. Sungguhnya Allah adalah al-musa'ir. Al-musa'ir yang maha menentukan harga. Jelas ya? Apakah dia dihitung sebagai Asmaul Husna atau tidak? Sebagian ulama menghitungnya dari Asmaul Husna berdasarkan zahir riwayat. Seperti Syekh Mukbil rahimahullah, beliau hitung dari Asmaul Husna. Seperti Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau hitung dari Asmaul Husna. Tapi kalau Syekh Ibn Uthaymin tidak. Beliau tidak menghitungnya. Kenapa? Karena beliau lihat bahwa ini nama datang muqayyad. Karena para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir lana. Jadi ada sebab tertentu digunakan, Nabi menggunakan hal tersebut. Iya. Ada kuliah hal ini, sisi berbeda ijtihad di dalamnya. Iya. Dan di dalam hal ini ada perkara yang insyaAllah ada keluasan, bukan hal yang perlu dikatakan apa namanya, dirajihkan atau bagaimana, tapi ada sisi-sisi yang memang mendukung hal tersebut. Apakah bagi pendapat yang menghitungnya sebagai nama atau tidak, tapi dasar pokoknya seorang ketika melihat sebuah nama, dia perhatikan nama itu secara nas ada di dalam Al-Quran maupun hadith, kemudian dia datang dalam bentuk mutlak, bukan terikat, terbatas pada suatu tertentu. Iya. Baik. Jadi itu beberapa ketentuan ya yang perlu diperhatikan. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa sebagian nama kadang menunjukkan satu sifat tapi dihitung dua nama. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sepakat menghitungnya dua nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal semuanya menunjukkan satu makna, yaitu sifat apa? Menunjukkan satu sifat, yaitu sifat rahmat. Jelas ya? Sama dengan Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Ini tiga nama. Di dalam terdapat, semuanya kembali kepada sifat Al-Qudrah, maha mampu. Sama dengan nama Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Ini tiga nama semuanya ada dalam Al-Quran. Dan tiga nama ini menunjukkan satu sifat. Sifat Al-Ulu. Sifat Al-Ulu, ketinggian. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, dihitung tiga nama. Tidak dihitung satu. Walaupun menunjukkan satu sifat, dihitung tiga nama. Iya. Dan nama yang muqtarana, yang bergandeng, yang datang dalam bentuk bergandeng saja, seperti al-mutaqaddim, al-mutaakhir, al-qabit, al-basit, ya maka ini dihitung dua nama. Tapi sebagaimana yang telah berlalu di pendahuluan, bahwa nama-nama tersebut tidak ketika disebutkan, disebutkan secara bergandengan. Iya. Disebutkan secara bergandengan. Nah, karena itu misalnya contoh ya, ketika Nabi mengajarkan doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata, disebut dua sekaligus. Iya. Dari konsekuensi yang terkandung di dalam nama tersebut. Baik. Kita baca dari manzuma Syekh Abdurrahman Syekh Zaid rahimahullahu taala. Jadi manzumanya beliau beri judul Manzuma fi Asmaillahil Husna. Iya. Dan beliau sendiri menulis syarah untuk manzuma ini. Yang beliau syarah hanya Asmaul Husnanya saja. Hanya Asmaul Husnanya saja yang beliau syarah. Beliau beri judul Al-Amalul Asna fi Syarhi Manzumatil fi Asmaillahil Husna. Iya. Baik. Dan manzuma beliau ini termasuk manzuma yang indah di dalam pembahasan. Bait syairnya tidak terlalu banyak, mudah dihafal. Iya. Dan sebagaimana yang telah berlalu cakupannya, beliau menyebutkan 166 dari Asmaul Husna. Apakah hal yang beliau sendiri tetapkan atau hal yang disebut oleh sebagian ulama silam pendapat di dalam hal tersebut, dihitung atau tidak? Iya. Di bait syair yang pertama beliau berkata, Allahu Rahmanun Rahimun Ghafiru وحافظٌ حيٌ حليمُ وحافظٌ حيٌ حليمٌ ناصرُ. Iya. Ini bait syair yang pertama. Beliau sebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ghafir Hafid Hayyun Halim. Iya. Dan Nasir. Hanya saja di dalam syarahnya beliau memulai dari Allah Ar-Rahman, kemudian Hafid, Hayyun dan Halim. Nah, sebab nama Ghafir dan Nasir akan datang nanti. Ada nama Nasir, Ghafir akan datang di nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Iya. Dan karena mengikuti kafiyah sebagian dari penamaan beliau sebutkan di dua tempat. Itu kita di dalam menjelaskannya kita kumpulkan di satu tempat saja supaya lebih mudah di dalam memahami. Kalau ada hal yang perlu diundur kita undur pada tempatnya. Kalau ada hal yang dimajukan kita majukan seluruhnya dan saya syaratkan dia berada di bait syair nomor berapa. Baik. Beliau mulai dari menyebutkan nama Allah. Penyebutan nama Allah. Iya. Dan ini telah berjalan dalam penyebutan nama Allah hampir seluruh dari ulama yang mensyarah Asmaul Husna. Karena lafzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, lafzul jalalah Allah, ini adalah nama yang teragung. Iya. Nama yang teragung. Dan penulis nanti akan menyebutkan juga nama Al-Ilah. Nama Al-Ilah. Iya, akan datang nanti di bait syair nomor 4 ya. Ilah. Tapi kita akan terangkan bersamaan di sini nama Allah dan nama Al-Ilah. Dua nama. Iya. Sebab dua nama ini berasal dari menunjukkan sifat al-uluhiyah. Menunjukkan sifat al-uluhiyah. Baik. Ada dari nama-nama yang disebutkan sebagai pokok Asmaul Husna. Atau perputaran dari Asmaul Husna kembali kepada nama-nama tersebut. Ini yang didahulukan oleh penulis penyebutannya. Allah, Rahman, Rahim, ya. Dan juga ada nama lagi, nama Ar-Rabb. Ya, demikian pula Hayyun Qayyum. Dua nama ini sekaligus, ini dikatakan juga sebagai perputaran Asmaul Husna. Perputaran Asmaul Husna. Karena itu disebutkan di awal-awal, karena pentingnya. Dan cakupan maknanya. Cakupan maknanya yang luas. Iya. Baik, karena itu surah Al-Fatihah dikatakan sebagai ummul kitab. Pokok dari Al-Quran. Induk dari Al-Quran. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, karena di dalam surah ini terdapat atau melingkup pokok-pokok yang tertinggi dan mengandung kandungan yang teragung. Di dalam surah Al-Fatihah, kata Ibn Al-Qayyim, tercakup pengenalan tentang yang diibadahi. Pengenalan tentang Allah yang diibadahi dengan penyebutan tiga nama, kata Ibn Al-Qayyim. Ya. Dan tiga nama ini, kata beliau, marji'ul asma'il husna was sifatil ulia. Adalah tempat kembalinya seluruh asmaul husna dan sifat sifat Allah yang maha tinggi. Wa madaruha alaihi, wa madaruha alaiha. Dan perputaran asmaul husna dan sifat-sifat di atas tiga nama ini. Apa nama tersebut? Nama Allah, nama Ar-Rabb, dan nama Ar-Rahman. Tiga nama. Iya. Ini tiga nama. Sehingga surah ini dibangun di atas uluhiyah, rububiyah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nama Allah terkandung di dalamnya seluruh sifat uluhiyah. Nama Ar-Rabb terkandung di dalamnya seluruh sifat rububiyah. Dan nama Ar-Rahman terkandung sifat ihsan, al-jud, wal-bir. Ya, sifat-sifat terkandung di dalamnya sifat kebaikan, kedermawanan, dan apa namanya, perbuatan baik. Karena itu wajar kalau dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim bahwa tiga nama ini adalah perpustaran Asmaul Husna. Iya. Dari keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalal Allah, dia disebut sebagai al-ismul a'zam, nama yang terbesar. Disebut sebagai nama yang terbesar. Ya, walaupun para ulama di dalam menghitung al-ismul a'zam, nama yang teragung, yang terbesar itu apa? Ada beberapa pendapat. Tapi berdasarkan hadis yang sahih, tampak bahwa nama yang teragung itu adalah nama Allah. Iya. Walaupun ada kemungkinan di nama yang lain, tapi itu yang tampak. Ada beberapa hadis tentang hal itu. Di antaranya adalah hadis Buraidah, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki berkata, "Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi dia meminta dengan menyebut di depannya, "Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepadamu dengan saya mempersaksikan annaka, bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Al-ahadus samad, Yang maha satu lagi maha As-Samad, yang tidak beranak dan diperanakan, dan tidak ada tandingan, dan tidak ada seorang pun yang semisal dengannya. Maka Nabi ketika mendengar dua orang tersebut, Nabi berkata, laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Ya, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama, dalam sebuah riwayat, laqad sa'ala Allah bi ismihil a'zam, sungguh orang itu telah memohon dengan nama yang teragung, nama yang apabila diminta dengannya pasti Allah memberi. Kalau dia berdoa dengannya pasti Allah akan mengabulkannya. Ya. Jadi ini hadis yang pertama, penjelasan tentang al-ismul a'zam, nama yang teragung. Ada hadis yang lain dari Anas bin Malik. Hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa saya pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang lelaki salat. Maka dia berkata di dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya. Diterima doanya, ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu dengan saya mempersaksikan bahwa untukmu lah segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Engkau adalah al-mannan yang maha memberi minnah. Badi'us samawati wal ard, yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya dal jalali wal ikram, wahai yang maha memiliki keagungan dan pemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup lagi maha qayyum. Ya. Dalam sebagian riwayat ada antal hannan al-mannan. Tapi pada kata al-hannan itu ada kelemahan ya. Maka kata Nabi ketika mendengar doa tersebut, da'allaha bi ismihil a'zam. Orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang teragung. Dengan namanya yang teragung. Baik. Hadith yang ketiga. Ya. Adalah hadith Abu Umamah. Sebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ismullahil a'zam fi suwarin minal Qur'an thalath. Nama Allah yang teragung pada tiga surah dari Al-Quran. Fil Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Pada surah Al-Baqarah, Ali Imran dan Taha. Namda ini disebutkan bahwa hadithnya sahih dari seluruh jalannya. Ya, surah Al-Baqarah maksudnya di ayat kursi. Dan surah Ali Imran maksudnya di awal surah. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya. Dan di surah Taha, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Baik. Itu tiga, apa namanya? Tiga tempat. Ya. Dan penyebutan yang ketiga bahwa itu di surah Taha wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, ayat yang disebut oleh siapa? At-Tahawi rahimahullah. Ya. Dan dengan itu dia kuatkan bahwa al-ismul a'zam adalah al-hayyul qayyum. Tapi ini pendapat yang tidak dipegang oleh ulama yang lainnya. Mereka menghitung bahwa di surah Taha yang dimaksud dengan al-ismul a'zam adalah di awal surah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allahu la ilaha illahu. Di situ yang disebut al-ismul a'zam. Jadi kalau dikembalikan, maka ini semuanya kembali kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kembali kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah nama Allah, lafzul jalala Allah, itulah al-ismul a'zam, nama yang teragung. Iya. Nama yang teragung. Nah itu para ulama menyebutkan bahwa lafzul jalal Allah inilah perputaran seluruh asmaul husna. Ya, karena kemarin saya sudah bacakan ya. Apa namanya? 4 ayat yang terdapat penyebutan asmaul husna. 3 ayat terang dikatakan semuanya menjelaskan ya bahwa asmaul husna milik Allah, khususnya di surah Al-A'raf. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna. Nah dikatakan walir rahmani asmaul husna, walir rahimi asmaul husna. Tidak dikatakan walil ghafuri asmaul husna, tapi dikatakan apa? Walillahi, pakai nama Allah. Ya, jelas ya. Di ayat-ayat yang lainnya disebutkan lahul asmaul husna, tapi hunya kembali kepada ayat sebelumnya. Misalnya di surah Taha, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, ada nama Allah sebelumnya. Ya, dan di surah Al-Hasyr lebih daripada itu, di 3 ayat di semuanya di awal ayat didahului dengan nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadahu warrahmanir rahim. Nama Allah dulu disebut di depan. Ayat setelahnya huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus assalamul mu'min dan seterusnya. Ayat setelahnya huwallahu al-khaliqul bari'u ya al-musawwiru lahul asmaul husna. Jelas ya? Demikian pula di surah Al-Isra. Ya, qul idullaha widur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Disebut nama Allah saja dan nama Ar-Rahman. Kenapa disebut juga Ar-Rahman? Karena kaum musyrikin mereka menolak nama Ar-Rahman. Tapi nama Allah ini adalah nama yang disepakati oleh semuanya. Jelas ya? Baik. Karena itu dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz, Al-Hakim, dikatakan semuanya dari Asma'illah, dari nama Allah. Tapi ini dikatakan bahwa Allah dari nama Ar-Rahman, Allah dari nama Ar-Rahim, tidak dikatakan seperti itu. Iya. Jelas ya? Kemudian dari keagungan nama Allah ini, iya, nama Allah ini terkandung di dalamnya konsekuensi seluruh makna asmaul husna. Iya. Terkandung di dalamnya seluruh makna asmaul husna secara global. Iya. Dan terdapat di dalamnya perincian asmaul husna terhadap sifat-sifat ilahiyah. Berupa sifat keagungan, kesempurnaan, dan kebesaran. Iya. Karena itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, iya, bahwa lafzul jalal Allah ini dia adalah sumber kembalinya seluruh asmaul husna dan perputaran makna-maknanya. Perputaran makna-maknanya. Iya. Kemudian dari kekhususan lafzul jalal Allah, seluruh nama dari asmaul husna kalau dipakai berdoa itu dihilangkan alif lamnya. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, mau dipakai berdoa dikatakan ya Rahman, ya Rahim, dihilangkan apa? Alif lamnya. Ar-Razzaq, Al-Ghafur, ketika dipakai berdoa ya Razzaq, ya Ghafur. Tapi khusus untuk lafzul jalal Allah, ketika dipakai berdoa alif lamnya tetap dikatakan ya Allah. Ini dari hal yang disepakati dalam bahasa Arab dan disepakati oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya. Nah, dan dari keagungan nama ini, dari keagungan Asmaul Husna ini, atau dari keagungan lafzul jalal Allah, nama Allah, Kebanyakan dikir-dikir itu dengan menggunakan nama Allah. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Yang paling banyak ya digunakan. Nah, dikatakan subhanarrahman, subhanarrahim. Nah, dipakai nama yang lain, tapi dipakai nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, pakai nama Allah. Dan itulah kebanyakan dikir-dikir. Iya. Yang dibaca. Karena keagungan dari nama ini. Nah. Dan dari keagungan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 2200 kali. Iya. Dan ini tidak terjadi pada nama-nama yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala membuka 33 ayat awalnya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di sini ada kalimat-kalimat indah disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, kata Ibnu Al-Qayyim, ini ucapannya di Madarijus Salikin. Kata Ibnu Al-Qayyim, fa'ulima anna ismahullah, maka diketahuilah dari sini bahwa nama Allah mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmal. Itu mengharuskan seluruh makna asma'ul husna. Dan nama Allah menunjukkan seluruh asma'ul husna secara global. Iya. Kata beliau, wal asma'ul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyah. Dan asma'ul husna itu adalah rincian dan penjelasan terhadap sifat ilahiyah. Allati ishtaqqa minha ismullah. Yang sifat ilahiyah ini mushtaq keluar dari nama Allah. Iya. Wa ismullahi dalun ala kaunihi ma'luhan ma'budan. Ya. Dan nama Allah itu menunjukkan bahwa dialah al-ma'luh, yang diibadahi, yang disembah, ma'bud. Ta'allahahu al-khala'iku mahabbatan wa ta'diman wa khudu'an wa faza'an ilaihi fil hawa'i wa nawa'ib. Disembah oleh makhluk, diibadahi oleh makhluk dengan penuh kecintaan, pengagungan, ketundukan, dan bersegera kepadanya dalam segala keperluan dan hal yang mendesak. Iya. Wadhalika mustalzimun likamali rububiyatihi wa rahmati. Dan hal itu mengandung kesempurnaan rububiyah dan rahmat Allah. Al-mutadammin likamalil mulk wal hamd wa ilahiyati. Dan hal tersebut mengandung kesempurnaan kekuasaan dan pujian. Jelas ya? Yang pertama, nama Allah terkandung di dalamnya makna uluhiyah. Dan uluhiyah itu sendiri, itulah yang terinci, terurai dalam seluruh asma'ul husna. Iya. Dan ketiga, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka itu mengharuskan dia yang bersendirian di dalam mencipta, dalam rububiyah, dan di dalam rahmatnya. Iya. Kalau dia bersendirian dalam rububiyah dan rahmat, dia yang memiliki kesempurnaan dalam kekuasaan dan pujian. Iya. Jadi kalau sudah terkumpul ini semua, dia yang berhak diibadahi, memiliki rububiyah, kesempurnaan rahmatnya, kesempurnaan kekuasaannya, maka ini telah mencakup seluruh sifat kesempurnaan. Iya. Sebab mustahil siapa yang berhak diibadahi, yang maha menghidupkan, mematikan, memiliki segala makna rububiyah, yang maha memiliki segala makna rahmat, yang maha memiliki, yang maha berkuasa, itu tidak mungkin dikatakan dia tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mampu, dan seterusnya dari nama-nama yang lain. Iya. Jelasnya? Kemudian beliau katakan wasifatul jalali wal jamal akhassu bismillah. Ya. Sifat sifat-sifat itu ada yang tergolong ke dalam sifat jalal, sifat keagungan, kebesaran Allah. Dan ada yang tergolong ke dalam sifat al jamal, keelokan dan keindahan. Ya. Dua sifat ini al jalal, sifat-sifat jalal maupun sifat-sifat al kamal itu khusus, lebih khusus lagi tercakup di dalam nama Allah. Iya. Lebih khusus tercakup di dalam nama Allah. Kemudian kata beliau wa sifatul fi'il wal qudrah, adapun sifat perbuatan maha mampu, wa tafarrud bidharri wan nafa wal ata' wal mana wa nufudhul masyi'a wa kamalil kuwati wa tadbiri amril khaliqa akhassu bi ismi rabb. Iya. Adapun sifat fi'il qudrah maha mampu bersendirian dalam memberikan bahaya maupun manfaat, memberi maupun menahan, ya, keharusan kehendaknya berlaku, kesempurnaan kekuatannya, pengaturan segala perkara makhluk, itu khusus di dalam nama Ar-Rabb. Iya. Khusus dalam nama Ar-Rabb. Wa sifatul ihsan wal jud wal bir wal hanan wal minna wal ra'fa wal lut akhassu bi ismi Ar-Rahman. Adapun sifat yang menunjukkan mana ihsan, kedermawanan, kebaikan, hanan minnah, ya, ra'fah, kelembutan, lutf, itu khusus, lebih khusus kepada nama Ar-Rahman. Ya. Jelas ya? Ini tiga nama. Karena itu dikatakan tadi, itu perputaran Asmaul Husna. Perputaran Asmaul Husna. Ya. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa kandungan nama Ar-Rab dan nama Ar-Rahman itu ada di dalam konsekuensi nama Allah. Jelasnya? Maka tampak dari sini keagungan dari nama ini. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kekhususan lafzul jalala Allah dari sisi lafaz. Beliau sebutkan ada 10 jenis kekhususannya. Dan kita hendak membahas di sini ya tentang kekhususan lafziyah. Tapi beliau juga sebutkan tentang kekhususan makna. Iya. Adapun kekhususan ma'nawiyah yang terdapat pada lafzul jalalah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Qayyim yang merupakan makhluk yang paling mengenal Allah telah bersabda, "La uhsi thana'an 'alaika. Anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, saya tidak mampu menghitung pujian terhadap-Mu. Engkau adalah sebagaimana yang kau puji terhadap dirimu. Iya. Kata Ibn Al-Qayyim, "Kaifa tuhsa khasa'isu ismin musammahu kullu kamalin 'ala al-itlaq?" Kata Ibn Al-Qayyim, bagaimana bisa dihitung sebuah nama, yaitu nama Allah, yang nama ini dinamakan untuk Allah yang memiliki seluruh kesempurnaan secara mutlak. Wa kullu madhin wa kullu hamdin wa kullu thana wa kullu majrin wa kullu jalal wa kullu karamin wa kullu izzin wa kullu jamal wa kullu khairin wa ihsan wa judin wa birrin wa fadlin falahu wa minhu. Dimana seluruh pujian, seluruh hamd, seluruh sanjungan, seluruh pembesaran, seluruh pemuliaan, seluruh apa namanya pengagungan, seluruh pemuliaan, seluruh keperkasaan, seluruh keindahan, seluruh kebaikan, seluruh kedermawanan, ya, seluruh kebajikan, keutamaan, semuanya adalah milik Allah dan berasal darinya. Fama dzukira hadzal ism fi qalilin illa katsara. Tidaklah nama Allah ini disebut pada sesuatu yang sedikit kecuali yang sedikit ini akan dibuat banyak. Iya. Ini kalimat-kalimat Ibnu Al-Qayyim beliau ringkas ya dari adillah. Bukan kalimat yang datang begitu saja. Iya. Sebab kalau kita bahas misalnya di dalam doa-doa, ya, doa ketika seorang di posisi misalnya sedang susah atau di posisi sempit dia meminta rezeki, kebanyakan doa itu disebut penyebutan nama Allah di situ. Karena itu beliau katakan tidaklah nama ini disebut dalam sedikit kecuali diperbuat menjadi banyak sesuatu itu. Wala inda khawfin illa azalah. Ya. Dan tidaklah disebut di ketiga takut kecuali akan hilang takut tersebut. Nah, wala inda karbin illa kashafa. Dan tidak disebut ketika ada bahaya, ada susah yang melanda kecuali akan tersingkap kesusahan itu. Ya, perhatikan misalnya doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pakai la ilaha. Dan ilah dari kata Allah. Ya, jadi penyebutan al-uluhiyah dari nama itu ketika disebut itu menyingkap. Iya. Karena itu dari doa juga yang diajarkan oleh Nabi ketika seorang dalam kesusahan, Allah Allah Rabbi la ilaha ghairu. Allah Allah adalah Rabbku, tidak ada ilah selainnya. Jelas ya, disebut dengan nama Allah. Kemudian kata beliau, wala inda hammin wa dhammin illa farraja. Tidaklah nama disebut ketika seorang itu sedih atau gundah gulana kecuali akan disingkap. Akan disingkap hal tersebut. Wala inda dhiqin illa wassa. Dan tidak pula disebut di kala sempit kecuali dilapangkan. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahul quwa. Tidak ada seorang yang lemah berpegang dengan nama Allah kecuali akan diberikan kekuatan. Wala dalil illa analahul izzah. Dan tidak ada orang yang hina berpegang dengannya kecuali akan diberi izzah. Wala faqir illa asarahu ghaniyan. Dan tidak ada fakir yang berpegang dengannya kecuali dijadikan sebagai ghani. Seorang yang kaya. Iya. Walaupun kefakiran itu dua macam ya. Sebagaimana kekayaan dua macam. Wala mustawhish illa anasah. Dan tidak ada yang merasa wahsyah. Ya. Merasa dia apa namanya sendiri di tengah kegersangan kecuali anasa akan dibuat tenang. Wala maglub illa ayyadahu wa nasara. Dan tidaklah nama ini disebut oleh orang yang dikalahkan kecuali dia akan dikuatkan dan ditolong. Wala muttarrun illa kashafa barra. Dan tidaklah disebut oleh orang yang terdesak kecuali disingkap daruratnya. Wala syaridun illa awa. Dan tidaklah disebut oleh orang yang terusir kecuali Allah akan meneduhinya. Bahwa al-ismu alladhi tukshafu bihil qurubat. Maka dia adalah nama yang dengannya lah tersingkap segala kesusahan. Wa tustanzalu bihil barakat wa da'awat. Dan dengannya lah turun keberkahan dan dikabulkannya doa. Wa tuqalu bihil atharat. Dan dengannya dimaafkan kekeliruan-kekeliruan, ketergelinciran. Watustadafa'u bihi sayyi'at. Dan tertolak darinya kejelekan-kejelekan. Watustajlabu bihi alhasanat. Dan dipetik darinya kebaikan. Nah seterusnya ya, dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam hal ini. Iya. Maka ini dari beberapa kekhususan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keagungan dari nama tersebut. Nama ini ketika diucapkan Allah, seluruh orang Arab tidak memahami kecuali untuk apa? Khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kaum musyrikin tidak ada yang menyebut berhalanya dengan nama Allah. Tidak ada yang menyebut dengan nama Allah berhala mereka. Iya. Karena itu di dalam Al-Quran ketika disebut pertanyaan, wala insaltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna apa? Allah, mereka sebut. Iya. Baik. Jadi ini dari hal yang menunjukkan keagungan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kaum musyrikin mengingkari nama Ar-Rahman, iya, maka diberi contoh lain untuk mereka supaya dekat pemahamannya. Karena itu dikatakan kulidu'ullaha awidu'ur rahman. Katakanlah, berdoalah kepada Allah yang sudah kalian kenal nama ini, atau berdoa dengan nama Ar-Rahman yang kalian ingkari, sama saja. Iya. Ayyan ma tad'u falahu al-asmaul husna. Mana saja dari nama yang kalian sebut, ya, milik Allah al-asma al-husna tersebut. Nah. Baik. Jadi ini lafzul jalalah Allah. Adapun nama al-ilah, nama al-ilah, iya. Ini adalah asal dari nama Allah, karena lafzul jalalah Allah itu asalnya dari kata al-ilah. Iya, dari kata al-ilah. Jadi dia mushtaq dari kata al-ilah. Jadi sebut di sini ditambah alif lam, ya, ditambah lam di depannya, kemudian disyadid untuk pengagungan. Ya, dan ini dari khususan secara lafaz pada nama Allah. Karena itu disebut Allah dan disebut al-ilah. Apa makna Allah? Di antara penafsiran yang paling indah adalah penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Allah dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Iya. Kata Ibnu Abbas, Allah itu adalah yang maha memiliki uluhiyah, keberhakan untuk keberhakan uluhiyah, penghambaan, wal ubudiyah, dan yang maha memiliki keberhakan pengibadatan, ala khalqihi ajmain, terhadap seluruh makhluknya. Ya, pada seluruh makhluknya. Maka Ibnu Abbas di dalam penafsirannya ini, beliau kumpulkan pada makna Allah dua hal. Yang pertama, pensifatan terkait dengan Allah dari sisi uluhiyah. Iya. Dari sisi uluhiyah. Dan yang kedua, pensifatan yang terkait dari sisi ubudiyah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Baik. Selesai ya penafsiran tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kandungan dari nama Allah ini mencakup seluruh makna Asmaul Husna, ya. Maka pembahasan dari Asmaul Husna yang lainnya, dari apa makna yang tersebut, mana-mananya, itu kembali kepada mana lafzul jalala Allah. Ya, nama yang teragung ini. Ya. Dan ini memberikan kepada kita suatu pengaruh keimanan yang sangat besar. Pengagungan terhadap nama yang teragung ini. Ya, subhanallah dipakai dalam banyak hal. Ya. Tapi kadang kita kurang memahaminya. Ya, dari awal kita membaca Al-Quran, kita membaca Bismillah, pakai nama Allah dulu disebut di depan, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Dari awal surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Ketika direnungi dari makna-maknanya yang agung, maka terdapat pengaruh-pengaruh keimanan yang kuat, yang membuat seorang hamba itu selalu bergantung kepada Allah. Ya. Memurnikan ibadah kepadanya dan menghadirkan segala sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa kecintaan, pengagungan, pembesaran maupun yang lainnya. Iya. Selesai nama Allah. Kemudian nama berikutnya, nama yang kedua dan yang ketiga disebut oleh penulis, Rahmanun Rahim. Ini dua nama. Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim. Baik, dua nama yang agung ini dari sisi bahasa itu mushtaq dari kata apa? Rahmat. Asal katanya ya, dari kata Ar-Rahmah. Dari kata Rahmat. Hanya saja ini datang dalam bentuk sighah mubalaghah, menunjukkan makna lebih. Ya, orang Arab itu punya uslub dalam bahasa Arab. Untuk satu kalimat dia gunakan makna hal yang lebih. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya seorang suka main-main, dikatakan fulan laib. Banyak mainnya, lebih banyak lagi mainnya dikatakan la'ab. Iya, dikatakan la'ab. Kadang dikatakan la'ub. Ya, dan banyak sigonya untuk membuat hal yang lebih. Jelas ya? Kadang dalam bentuk fa'il, kadang dalam bentuk fa'alan, kadang dalam bentuk fa'al, kadang dalam bentuk mif'al, dan banyak lagi sigah. Belasan sigah disebut dengan nama sigah mubalaghah. Sigah yang menunjukkan, konteks yang menunjukkan lebih. Jelas ya? Ya, kalau rahmat, itu bahasa biasanya. Kalau rahmat, ya, itu artinya lebih merahmati. Tapi kita di Asmaul Husna biasanya dipakai kata yang maha merahmati, menunjukkan yang paling. Yang paling dan teragung. Iya. Jelas ya? Itu hal yang mendekatkan di dalam penerjemahan. Dalam bahasa Indonesia. Kalau hakikatnya seperti itu. Dari Asmaul Husna yang datang, itu selalu diterjemahkan yang paling, yang maha, sebab dia di atas puncak keindahan dan kesempurnaan. Iya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama. Rahman, Rahim. Rahman 5 huruf, Rahim berapa huruf? 4 huruf. Rahman 5 huruf ya, Ra, Ha, Mim, Alif, terus apa? Nun. Kalau Rahim, 4 saja. Ra, Ha, Ya, terus Mim. Itu kaidah, ada kaidah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dikatakan, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadat al-ma'na. Ya. Adanya tambahan dalam bangunan kalimat, lebih banyak hurufnya, itu lebih menunjukkan tambahan makna. Lebih menunjukkan apa? Tambahan makna. Karena itu kandungan rahmat pada nama Ar-Rahman itu lebih banyak daripada kandungan rahmat di nama Ar-Rahim. Di nama Ar-Rahim. Iya. Jelas ya? Semuanya berasal dari kata rahmat. Ya. Kalau diterjemah bahasa Indonesia, orang Indonesia yang menerjemahnya apa? Hah? Yang maha pengasih lagi maha? Penyayang. Pengasih itu pula yang penyayang. Apa bedanya? Ya. Tidak ada enaknya bahasa Indonesia itu di dalam menerjemahkan, hanya mendekatkan saja. Kalau bahasa Arabnya itu maknanya tadi yang saya terangkan, harus dipahami akarnya baru terasa perbedaan. Ya, nama Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya dari nama Ar-Rahim. Ya, karena itu para ulama membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari beberapa sisi. Ya, sisi perbedaan yang pertama, Rahman itu, ya, kaitannya dengan seluruh makhluk. Ya, Allah merahmati seluruh makhluk. Karena orang kafir yang dikata tidak dirahmati, tidak mungkin dia hidup di dunia, tidak mungkin dapat rezeki, tidak mungkin makan dan minum. Ya, semuanya dapat bagian dari apa? Rahmat umum. Yang terkandung dalam nama Ar-Rahman. Iya. Jelas ya? Nama Ar-Rahim itu rahmat khusus untuk siapa? Kaum mukminin. Khusus untuk kaum mukminin. Iya. Karena itu dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Maha Rahim terhadap kaum mukminin. Tidak dikatakan Rahmana. Ya, sebab ini adalah rahmat untuk orang yang beriman. Ya. Kemudian dari sisi yang kedua, Ar-Rahman, perbedaan dari sisi yang kedua ya. Ar-Rahman, rahmat yang terkandung di dalamnya itu adalah sifat bagi Allah. Terkait dengan zatnya. Ya. Terkait dengan zatnya. Itulah sifatnya. Yang maha merahmati. Adapun Ar-Rahim, rahmat yang terkandung di dalamnya, rahmat yang terkait dengan perbuatannya. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Ya. Terkait dengan perbuatannya. Baik. Jadi ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ya, nama Ar-Rahman itu sama sekali tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu kalau ada yang menamakan dirinya Rahman, misalnya, maka itu bentuk dari apa? Kekufuran. Iya. Bentuk dari kesyirikan. Karena dia memakai nama yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mempersekutukan Allah dalam hal yang merupakan kekhususannya, itu adalah kesyirikan. Jelas ya? Karena itu keliru ya, kalau orang namanya Abdurrahman, dia panggil Rahman saja. Iya, itu tidak boleh. Dia panggil lengkap nama orang Abdurrahman. Itu baru cocok. Beda dengan nama Ar-Rahim. Ar-Rahim, makhluk dinamakan dengannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi disebut Rahim. Iya. Digunakan untuk makhluk, beda dengan nama Ar-Rahman. Ini tidak dinamakan dengannya kecuali hanya untuk Allah. Sama dengan lafzul jalalah Allah, itu khusus bagi Allah. Karena itu ada seorang yang bernama siapa? Abu'l-Ala atau selainnya. Dia dikafirkan oleh para ulama karena dia punya dua anak. Anaknya yang pertama dia namakan Allah, dan anaknya yang kedua dia namakan Ar-Rahman. Ya. Dan ini na'udzubillah, ya, dari kekufuran yang menunjukkan tidak adanya keimanan di dalam hati dan tidak memiliki rasa takut. Sebab seorang mukmin yang beriman kepada Allah, tatkala dia tahu bahwa itu adalah nama agung khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada pengagungan di hatinya. Ada pengagungan di dalam jiwanya. Baik. Jadi ini tentang nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dari sisi penggunaannya secara bahasa. Adapun dalil untuk dua nama ini, di dalam Al-Quran, nama Ar-Rahman disebutkan sebanyak 57 kali. Ya, dan nama Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali lipatnya. 2 kali lipat 57 berapa? 114 kali. Iya. 114 kali. Jelas ya? Dari sisi keluasan nama Ar-Rahman mencakup seluruh makhluk. Tapi dari sisi kandungan nama Ar-Rahim itu khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Iya. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik. Ini disebut dalam banyak nama, dalam banyak apa namanya? Ayat ya. Ayat-ayatnya sangat banyak sekali. Kadang digandengkan dalam satu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim. Ilah kalian adalah ilah yang maha satu, tidak ada yang berhak kecuali diibadahi kecuali dia, yang maha Rahman lagi maha Rahim. Yang maha Rahman lagi maha Rahim. Baik. Ada sebagian ayat disebut dengan nama Rahman saja, tidak ada Ar-Rahim di situ. Misalnya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali dia akan datang pada hari kiamat kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Disebut nama Ar-Rahman di sini sebab disebutkan seluruh makhluk di langit maupun di bumi akan datang kepada Allah Ar-Rahman. Dan keberadaan mereka di yaumul hisab itu dari rahmat Allah. Iya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jelas ya? Kemudian penamaan Ar-Rahim disebut dalam beberapa ayat ya, dalam banyak, dalam 114 ayat. Nama Ar-Rahim itu. Ya, kadang disebut sendiri dan kadang digandengkan dengan asmaul husna yang lainnya. Nah, itu yang paling banyaknya digandengkan dengan asmaul husna yang lainnya. Ya, selain dari nama Ar-Rahman. Baik. Jadi ini yang disebut atau ini yang terkait dengan dalil penetapan dua nama yang agung ini, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Iya. Dan juga telah kita terangkan ya dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya. Pengaruh keimanan yang kita petik di belakang dua nama ini, setelah kita mengetahui apa maknanya dan kandungannya, ya, dari pengaruh keimanan kita beribadah kepada Allah dengannya, ya, menambah keimanan dengannya. Yang pertama adalah kita tetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Tetapkan baginya sifat rahmat. Iya. Rahmat yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Sebagaimana umumnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian dari keimanan terhadap nama ini, ya, adalah seorang hamba memperhatikan pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah makhluk. Itu sangat tampak sekali. Ya, saya sudah bacakan pada mukaddimah yang telah lalu ya, ayat di surah Ar-Rum. Fanzur ila athari rahmatillahi كيف يحيي الموتى كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Lihatlah kepada bekas-bekas pengaruh dari rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Itu disebut dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ingin memperhatikan, yang mencermati dan merenungi dari rahmat Allah, yang paling dekatnya baca dari surah Ar-Rahman. Yang paling dekat. Iya. Baca dari surah Ar-Rahman. Itu kandungannya luar biasa. Dari awal seorang memahami nama Ar-Rahman, dia baca surah Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Pengajaran. Allah mengajarkan Al-Qur'an itu dari rahmat Allah. Khalaqal insan, manusia dicipta. Allamahul bayan, diajarkan al-bayan. Penciptaan langit dan bumi. Ya, dan seterusnya dari berbagai nikmat dan karunia. Nah, apalagi kalau dihitung setelahnya, ya, lebih dari 30 ayat di surah Ar-Rahman, Allah berfirman, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziba. Ya. Nikmat Rabb kalian berdua yang manakah yang kalian dustakan? Sebab seluruh nikmat-nikmat itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ditutup di akhir surah, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabb-mu. Nama yang disebut di awal surah adalah nama apa? Nama Ar-Rahman. Maha berkah nama Rabbmu. Iya. Yang maha memiliki al-jalal wal ikram. Walaupun sebagian ulama di sini menyebut nama di sini apa namanya, karena dia adalah nakira mudhaf, maka memberikan makna umum bisa mencakup seluruh dari asmaul husna. Iya. Kalau kita perhatikan dari rahmat Allah bagi di alam semesta, itu tampak sekali bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Dari rahmat Allah diturunkan Al-Quran. Iya. Itu adalah rahmat yang sangat agung untuk hamba. Dari rahmat Allah diutus para nabi, para rasul. Khususnya diutus kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rahmat Allah kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya, sehingga kita mengenal Rabb kita. Nah, itu dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah, Allah menunjukkan kepada kita matahari, bulan, dijadikan siang dan malam, dihamparkan bumi, dijadikan sebagai apa tempat kita tinggal, hal yang dengannya seorang mencari rezeki. Ya, disitulah tempat mukimnya, di atasnya ada orang-orang yang hidup, di bawahnya ada orang-orang yang mati. Dari rahmat Allah, adanya awan, hujan, berbagai tumbuhan, berbagai makanan, berbagai hewan ternak. Dari rahmat Allah ditundukkan untuk makhluk berbagai kendaraan mereka. Gampang mereka mengendarainya. Dari rahmat Allah mereka dijadikan berpasang-pasangan. Dari rahmat Allah dikaruniakan untuk mereka hubungan antara satu dengan lainnya, sehingga seorang suami cinta kepada istrinya, orang tua cinta kepada anaknya dan sebaliknya. Ya, kaum mukminin saling mencintai, dan semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Ya, andai kata cahaya itu disingkap, maka keelokan wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh dari makhluknya. Karena itu Allah hijabi dirinya dengan cahaya, sehingga itu menjadi perlindungan untuk hamba. Dari rahmat Allah kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka jalan-jalan kebaikan yang mengantar kepada rahmat, dan ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang bisa membahayakannya agar dihindari. Nah, kemudian dari pengaruh keimanan terhadap dua nama yang agung ini adalah kita wajib memahami luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kandungan dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim terkandung makna tersebut, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan ucapan para malaikat yang menyandang arsy dan sekitarnya. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku telah meliputi segala sesuatu. Iya. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu, tapi khusus untuk kaum mukminin diberikan rahmat khusus. Karena itu dalam kelanjutan ayat dikatakan fa'asa'at tubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun. Maka saya akan tuliskan, aku akan tulis rahmat itu untuk orang yang bertakwa dan orang yang mengeluarkan zakat serta orang yang selalu beriman terhadap ayat-ayat kami. Iya. Perhatikan dari luasnya rahmat Allah. Allah buka pintu taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ini luar biasa ya. Perhatikan ya, kita renungi dari ayat setelah kita memahami kandungan dari dua nama. Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah huwal ghafurur rahim. Disebut dua nama. Al-ghafur dan apa? Ar-Rahim. Kenapa disebut Ar-Rahim dan disebut Ar-Rahman? Sebab pengampunan untuk siapa? Untuk orang yang beriman, bertobat. Iya. Kita disebut dengan nama Ar-Rahim, rahmat khusus bagi mereka. Baik. Dan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mu'min ma indallahi min al-'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahad." Andai kata seorang mukmin mengetahui siksaan yang berada di sisi Allah, maka tidak ada seorang pun yang ingin mendapatkan surganya. Walau ya'lamul kafir ma inna Allahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Tapi andai kata seorang kafir tahu apa yang tahu dari rahmat yang berada di sisi Allah, maka tidak akan seorang pun yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah, maka rahmatnya adalah rahmat yang sangat luas. Kemudian dari pengaruh keimanan, ya, di pembahasan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena ini adalah dua nama yang agung, ya, dari nama-nama yang mencakup banyak ma'ani asmaul husna yang lainnya. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih mendominasi kemurkaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabih." Iya. Tatkala Allah menciptakan makhluk, maka Allah menulis di dalam sebuah kitab. Dan Allah tulis terhadap dirinya, kemudian diletakkan di sisinya, di arsy-nya, di sisi arsy-nya. Apa yang tertulis? "Inna rahmati sababat ghadabi." Inna rahmati sababat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mendahului apa? Kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, "Inna rahmati taglibu ghadabi." Sungguhnya rahmatku lebih mendominasi di atas kemurkaanku. Dan Allah telah berfirman, "Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah." Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat. Iya. Dan dari mana keimanan yang kita petik dari dua nama ini? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dirinya memiliki 100 rahmat. Iya. Memiliki 100 rahmat. Di dalam hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. "Anzala minha rahmatan wahida bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam." Satu rahmat yang diturunkan, satu dari 100 itulah yang diturunkan, dibagi antara jin dan manusia, hewan-hewan dan makhluk-makhluk. "Fiha fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tuful wahsy ala waladiha." Dengan satu rahmat inilah mereka saling mengasihi. Dengan satu rahmat ini mereka saling merahmati. Dengan satu rahmat ini hewan buas pun dia mengasihi siapa? Anaknya. Enggak ada macan yang dia makan anaknya. Atau dapat misalnya hewan binatang buas kemudian dia bunuh anaknya sendiri. Jelas ya? Nah. "Wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah." Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat, Allah rahmati dengannya hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya. Ya subhanallah. Rahmat Allah yang sedemikian luasnya terhadap makhluk di dunia ini, itu baru satu dari 100 rahmat. Dan 99 itu diberikan di mana? Di akhirat. Iya. Karena itulah seorang hamba yang mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim hendaknya selalu mohon kepada Allah supaya dirahmati di dunia dan di akhirat. Dan penyebutan Allah memiliki 100 rahmat ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Kemudian disebutkan di sini di dalam sebagian riwayat Allah menciptakan rahmat. Ya, perlu diketahui ya bahwa penggunaan kata rahmat itu ada dua penggunaan. Kadang digunakan untuk sifat dan kadang digunakan untuk atharus sifat. Pengaruh dari sifat. Jadi jangan ada yang berkata, "Oh, rahmat kok dicipta?" Berarti sifat adalah makhluk. Itu pemikiran yang keliru ya. Ya. Rahmat ada dua penggunaan. Kadang digunakan dengan mana sifat. Dan sifat Allah bukan makhluk. Dan kadang digunakan kata rahmat, tapi yang dimaksudkan adalah pengaruh dari rahmat. Athar dari rahmat. Ya, pengaruh dari rahmat, inilah yang disebut di dalam hadith ini. Jelas ya? Baik. Ini saya luruskan supaya jangan ada yang salah memahami. Kemudian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, didatangkan kepada Rasulullah tawanan perang. Di antara tawanan itu ada seorang perempuan. Ya. Yang dia sedang mencari anaknya. Ya. Di tengah tawanan. Maka begitu dia dapat anaknya, langsung dia ambil. Kemudian dia lengketkan ke perutnya, dia susui anaknya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atarauna hadhihi al-mar'a tarihatan waladaha finnar?" Apakah kalian menyangka perempuan ini rela melempar anaknya ke dalam api? Ya, sedemikian sayangnya terhadap anaknya, dia cari langsung dia susui. Adakah kalian menyangka anak perempuan ini tega anaknya dilempar ke dalam api? Qulna la wallah wa hiya taqdiru alla tatrahahu. Kata kami, kata Umar, tidak demi Allah, tidak mungkin. Dia rela sedangkan dia mampu untuk tidak melemparnya. Ya, maksudnya kalau dia terpaksa itu namanya dipaksa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dia mampu pasti akan dia lindungi anaknya sekuat tenaga supaya tidak dilempar ke dalam api. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan. Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sungguhnya Allah lebih merahmati hamba-hambanya daripada perempuan ini merahmati anaknya. Ya, ini penggambaran sering ada di dalam hadis-hadis untuk mendekatkan pemahaman. Bukan penyerupaan ya, tapi untuk apa? Mendekatkan pemahaman. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati hamba-hambanya daripada perempuan ini merahmati anaknya. Nah. Kemudian dari mencermati nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian penggunaan rahmat, ya, dan bagaimana seorang hamba itu mendapatkan rahmat di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka tampak sekali dari uraian ayat-ayat ada sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu dirahmati oleh Allah. Dan ini pembahasan yang indah, iya, dan pembahasannya mudah. Cukup perhatikan ayat-ayat yang terkandung penyebutan rahmat di situ. Maka akan tampak di situ sejumlah sebab yang menyebabkan seorang hamba dirahmati oleh Allah. Dari sebab, saya globalkan ya, sebab ini kalau kita uraikan banyak nanti pembahasan. Dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dirahmati adalah dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang dengan Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah, i'tisam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sebab dia dirahmati adalah dia bertauhid. Dari sebab dia dirahmati, dia banyak bertobat dan beristighfar. Banyak bertobat dan beristighfar. Iya. Dari sebab dia dirahmati adalah dia mengeluarkan, dia menjaga dirinya di atas ketakwaan. Dari sebab dia dirahmati, dia menunaikan dari kewajiban-kewajiban pokoknya. Seperti sholat, zakat, dan semisal dengannya. Iya. Dan dari sebab dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia merahmati sama makhluk. Merahmati sama makhluk. Nah, dan itu ada di dalam kandungan ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lakumur rahman wudda. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka rasa kasih sayang di tengah makhluk. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Baik. Dan dari apa namanya? Keimanan kepada nama Ar-Rahman Ar-Rahim, tatkala kita lihat kecintaan Allah terhadap rahmat dan bagaimana rahmat Allah kepada makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, maka Allah mencintai dari rahmat tersebut. Nabi Muhammad disebut dari nama Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah, dari nama beliau. Nabiur Rahmah. Iya. Allah firman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu keras dan kasar hati, maka mereka semua akan berpencar darimu. Iya. Maka dari sini harus dipahami bahwa seorang memiliki rahmat terhadap hamba-hamba, terhadap manusia yang lain, itu dari hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarhamu Allahu min ibadihi illa ar-rahama." Tidak ada yang merahmati, ya, atau Allah tidak merahmati dari hamba-hambanya kecuali mereka juga yang memiliki sifat rahmat. Mereka yang memiliki rahmat, merahmati yang lainnya. Ini beberapa sudut pembahasan terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan sebab-sebab rahmat itu banyak sekali, ya, sebab-sebab rahmat. Saya sudah sebutkan tadi beberapa poinnya. Nah, itu ada ayat-ayatnya, saya dikumpul saja. Baik, ada ayat lain, misalnya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Maka ihsan, perbuatan ihsan itu dari sebab yang mendatangkan apa? Mendatangkan rahmat. Iya. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya yang meminta rahmat kepadanya. Maka kalau memohon rahmat kepada Allah, maka harus diazm. Ya, dimohon dengan sangat. Karena itu Rasulullah bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta." Wal ya'zim fil mas'alah. Fa innahu la mustakrihalah. Jangan dia berkata kalau berdoa, "Ya Allah, ampuni saya kalau Engkau berkehendak, rahmati saya kalau Engkau berkehendak." Tapi dia pertegas permohonannya. Dia bilang, "Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya," begitu harusnya. Ya, karena tidak ada yang apa namanya memaksanya. Baik, maka ini dari etika, ya, di dalam apa namanya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya selesai, ya, nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama berikutnya Ghafir. Ghafir akan datang pembahasannya nanti. Kita akan bahas nanti pada tempatnya. Sebab Syekh rahimahullahu taala, ya, menyebutkan di apa namanya? Urutan pembahasan di nama yang ke-70, 87 sampai 89 akan disebutkan di situ Al-Ghafur, Al-Ghafir dan Al-Ghaffar. Ya. Akan datang nanti pembahasannya. Tepatnya di Bait Syair nomor 16, ya, di Bait Syair nomor 16. Itu akan dijelaskan oleh Syekh nanti rahimahullah. Sekarang kita masuk ke dalam nama yang berikutnya, yaitu nama Hafiz. Kita beli wa hafizun hayyun halimun nasiru. Allahu rahmanun rahimun ghafiru. Wa hafizun hayyun halimun nasiru. Sekarang nama Al-Hafiz. Ada dua nama, Al-Hafiz dan nama apa? Al-Hafiz. Iya. Baik. Ini dua nama. Jadi yang disebut oleh penulis nama Hafiz. Dan ada nama yang lainnya, itu nama apa? Hafiz. Dan ini dua nama dari Asma'ul Husna. Iya. Nama Al-Hafiz disebutkan dalam Al-Quran 3 kali. Nama Al-Hafiz 3 kali. Dan nama Hafiz hanya disebut 1 kali saja. Disebut 1 kali dalam bentuk mufrad dan disebut 2 kali dalam bentuk jamak. Baik. Allah berfirman, "Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz." Sungguhnya Rabbku atas segala sesuatu Maha hafidh, maha menjaga. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Ayat yang kedua, surah Sabah. Dan Rabbmu maha hafidh terhadap segala sesuatu. Ya. Ayat yang ketiga, walladzina attakhadhu min dunihi awliya, Allahu hafidhun alaihim. Sebut Allah hafidhun alaihim. Adapun itu nama hafidh. Adapun nama hafidh di surah Yusuf ya. Fallahu khairun hafidhun. Dialah Allah sebaik-baik hafidh. Dan disebut dengan dua sigha jama' di dua tempat yang lainnya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu apa? Lahafidhun jama'. Wa ya'maluna amalan duna dzalika wa kunna lahum hafidhin. Ini surah Al-Anbiya. Baik. Jadi ini dua nama dari Asmaul Husna. Dalilnya telah kita bacakan. Apa makna hafidh secara bahasa dan bagaimana penafsiran ulama terhadap nama ini? Baik. Adapun maknanya secara bahasa, al-hifdh, hafidh dan hafidh itu dari kata al-hifdh. Dan hifdh itu lawan dari lupa atau melalaikan. Ya, jadi dia bermakna menjaganya dan tidak lalai darinya. Dan tidak lalai darinya. Iya. Itu makna dari hafidh. Dikatakan hifdhus syai' hifdhan. Dia menjaga sesuatu dengan penjagaan. Iya. Ya, kalau dikatakan hafidhus syai' hifdhan, saya menjaga sesuatu dengan penjagaan, itu artinya kata Al-Jauhari, dia pelihara sesuatu itu. Dia jaga, dia awasi. Iya. Dia awasi. Baik. Jadi ini penggunaan-penggunaannya secara bahasa. Al-Khattabi menjelaskan dari mana apa namanya? Asmaul Husna, dari mana? Dari makna nama ini. Saya terangkan dulu ya dari ucapan para ulama. Iya. Beliau katakan huwal hafidh. Dialah Allah al-hafidh. Al-hafidh di sini iya. Adalah fa'il bermakna fa'il. Jadi sama ya dengan hafidh. Iya. Dialah Allah yang menjaga langit dan bumi dan segala apa yang ada padanya. Iya. Agar supaya tetap pada waktu yang Allah tentukan tidak sirna dan tidak pula hilang. Ya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidaklah berat bagi Allah menghifdz, menjaga keduanya, langit dan bumi. Dan ketika dia disebut tentang langit, Allah berfirman wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Allah menjaganya dari setiap syaitan yang durjana. Nah, dan dialah Allah yang menjaga hamba. Dialah Allah yang menjaga hamba-hambanya dari kehancuran, kerusakan. Ya. Lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mereka memiliki mu'akkibat. Malaikat-malaikat di depan dan di belakangnya, mereka dijaga dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari mana hifdh juga? Allah menjaga amalan-amalan makhluk. Iya, dihitung seluruh ucapan makhluk itu. Ya, Allah mengetahui niat mereka, apa yang tersembunyi di dalam hati-hati mereka. Tidak ada sesuatu yang luput terhadapnya. Demikian pula dari al-hifdh, Allah menjaga wali-walinya. Ya, menjaga mereka jatuh di dalam dosa, menjaga mereka dari gangguan syaitan. Ini penafsiran siapa? Dari al-Khattabi rahimahullah. Iya. Al-Halimi menafsirkan makna al-hafidh dengan makna yang apa namanya? Ringkas. Beliau berkata maknahu as-sa'in abdahu an asbabil halaka fi umuri dinihi wa dunya. Al-hafidh artinya maha menjaga hambanya dari sebab kebinasaannya di perkara agama maupun perkara dunianya. Nah, Al-Qurtubi berkata bahwa nama ini ya, ini dari awsaf ad-dhat dan dari awsaf al-fi'l. masuk di dalam sifat dat, masuk pula dalam sifat apa? Fi'il. Ya. Jadi kalau dia dari sifat dat, itu kembali kepada makna al-alim. Sebab Allah menjaga makhluk itu, ya, mengetahui, menjaga segala, dengan ilmunya dijaga segala hal yang terjadi di tengah makhluk. Tidak ada yang luput darinya sama sekali. Ya, sama misalnya kalau dikatakan seorang menghafal Quran, apa artinya? Hafidh Quran. Al-Quran mushaf diambil begitu, dia jaga di sekitarnya. Hah? Tidak, tapi maksudnya hafidh Quran dia apa? Dia hafal Al-Quran ini. Ya. Apa yang terkandung di dalamnya, dari ayat-ayat, dia hafal. Maka ini pula mana yang disebut oleh Al-Qurtubi di sini. Penjagaan dari mana? Seluruh maklumat itu terjaga oleh Allah dengan ilmunya. Tidak ada yang luput darinya. Ya, karena Allah berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا. Rabbmu tidak pernah lupa. Ya. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ فِي كِتَابْ لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى. Ilmunya di sisi Rabbku dalam sebuah kitab, Rabbku tidak pernah tersesat maupun lupa. Pada hari kiamat, Allah berfirman, أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Allah menghitung dengan sangat detail amalan mereka. Sedangkan mereka sudah lupa apa yang mereka kerjakan. Jelas ya? Maka ini dari apa namanya? Sifat dzatiyah. Kembali kepada dzatnya. Dan apabila al-hifdz dari sifat fi'liyah terkait dengan fi'il, maka ini artinya penjagaan terhadap apa yang ada. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dan bumi. Wa la ya'udu hifdhuhuma wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idznihi. Allah menahan langit itu, ya, dijaga tidak jatuh di atas bumi kecuali dengan izinnya. Karena itu dikatakan di ayat yang lain, wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfuzha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Iya. Atap yang terjaga. Jelas ya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin penjagaan Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Iya. Kami menurunkan dzikir dan kami yang akan menjaganya. Terjaga Al-Qur'an itu dari lafaz dan maknanya. Semuanya terjaga. Baik. Dan kadang al-hifdz bermakna al-jama' wal wa'i. Bermakna dia kumpulkan dan dia pahami. Kata Al-Qurtubi. Dan kadang al-hifdz bermakna ar-raqabah. Pengawasan. Dihifdz dijaga artinya diawasi, dipelihara. Dan kadang al-hifdz bermakna amanah. Dia jaga amanahnya. Karena itu di surah Yusuf dikatakan ija'alni ala khazainil ard inni hafidhun apa? Alim. Biarkan saya, kata Yusuf, menjaga perbendaharaan hasil bumi. Karena saya ini hafidh. Seorang yang bisa mengawasi, punya amanah menjaga. Dan punya pengetahuan tentang itu. Iya. Jelasnya? Kata Syekh Abdul Rahman, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa al-hafidhu alaihim wa huwa al-kafilu bihifdihim min kulli amrin ani. Al-hafidh, dialah Allah al-hafidh terhadap mereka yang menjaga dengan penjagaan, menjaga mereka dari segala perkara yang bisa membinasakannya. Ya. Dan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Si'di rahimahullah, al-hafidh alladhi hafidha ma khalaqahu wa ahata ilmuhu bima awjadahu. Dia yang menjaga apa yang dia cipta dan ilmunya meliputi segala apa yang diadakan. Wa hafidha awliya'ahu min wuku'ihim fid dunubi wal halakat. Dan menjaga wali-walinya tidak jatuh di dalam dosa dan kebinasaan. Walatafa bihim fil harakati wassakanat. Yang lembut untuk mereka pada gerakan dan apa diamnya mereka. Wa ahsa 'alal ibadi amalahum wa jazaa'ahum. Dan menghitung segala amalan hamba dan memberikan pembalasan. Semuanya dijaga. Amalannya dipelihara, dihitung, diawasi. Dan akan dijaga amalan tersebut. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya terhadap kalian ada hafidhin. Ini malaikat yang hafid, menjaga. Dia tahu semua. Ya, kiraman katibin, malaikat yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini kandungan ucapan para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan makna dua nama yang agung, Al-Hafidh dan apa? Al-Hafidh. Kesimpulannya bahwa ya, dua nama ini terkandung di dalamnya sifat apa? Sifat Al-Hifdh, penjagaan. Dan makna Al-Hifdh, jadi Al-Hifdh ini bisa diartikan yang maha menghafal, yang maha menjaga, yang maha mengawasi, yang maha memperhatikan. Ini semuanya masuk ya? Iya, masuk di dalam kandungan makna. Karena itu sifat di dalam dua nama terkandung sifat Al-Hifdh. Dan sifat Al-Hifdh mencakup dua hal. Yang pertama, penjagaan Allah terhadap setiap pengetahuan, setiap hal yang terjadi. Iya, tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya, menghafalnya dan menjaganya. Nah, mana yang kedua? Ya, jadi kalau diketahui seluruh amalan hamba, dihafal, ya, pasti akan diberikan balasan di belakangnya. Tidak mungkin ada yang luput. Tidak mungkin ada yang luput. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa terhadap suatu apapun. Kemudian, mana yang kedua dari Al-Hifdh? Penjagaan adalah penjagaan ya, terhadap seluruh makhluk yang Allah cipta. Apa yang Allah adakan. Ya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari pengawasannya, dari perhatiannya. Nah, baik. Kemudian dari sisi lain, di sini juga dibagi oleh para ulama bahwa penjagaan hamba kepada penjagaan Allah kepada hambanya, penjagaan Allah kepada hambanya itu terbagi dua. Ini khusus penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, beri hifdh kepada Allah, Allah akan memberi hifdh kepadamu. Apa hifdh yang dimaksud di sini penjagaan? Penjagaan Allah terhadap hamba itu ada dua. Ada penjagaan umum dan ada penjagaan apa? Penjagaan khusus. Penjagaan umum dimudahkan untuknya makanan, minumannya, kehidupannya. Diberi hidayah pada hal yang merupakan kemaslahatannya. Dipenuhi perkara daruratnya, keperluannya. Iya. Ini penjagaan apa? Penjagaan umum. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, lahu mu'akibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Di depannya ada mu'akibat, di depan dan di belakangnya ada malaikat-malaikat yang menjaganya dari perintah Allah. Penjagaan yang kedua, ini penjagaan khusus. Allah berikan kepada wali-walinya. Dijaga keimanannya. Ya, dari syubhat yang menyesatkan, dari fitnah. Ya, yang menyesatkan. Dijaga dia dari syahwat. Ini penjagaan khusus. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba pada dua hal ini itu tergantung bagaimana dia menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini secara global kandungan dari apa? Dua nama yang agung ini. Ya, dan di uraian dua nama yang agung ini, Al-Hafidh dan Al-Hafidh, ada pengaruh-pengaruh keimanan yang penting untuk kita cermati. Iya. Hal yang pertama, bahwa dari kandungan nama bahwa Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit dan bumi ini, memeliharanya. Iya, memeliharanya, langit dan bumi dan apa yang terkandung di dalam keduanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk-bentuk penjagaannya sudah kita dengarkan beberapa ayat ya. Kadang dijaga langit dan bumi itu dalam bentuk umum, kadang disebut langit dijaga dijadikan sebagai atap terjaga tidak jatuh menimpa bumi. Ya. dijaga, langit itu dijadikan padanya bintang-bintang untuk melindungi langit dari syaitan yang terkutuk, yang mencuri berita. Nah, akhirnya bentuk penjagaan. Iya. Kemudian, dari pengaruh keimanan juga di sini, seorang hendaknya mengetahui bahwa apa yang dijaga oleh Allah, itulah yang terjaga. Itulah yang terjaga. Ya, karena itu kita perhatikan ya. Ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ad-dzikr al-Quran. Dan kamilah yang menjaganya. Karena itu kalau ingin seorang hamba dipelihara di atas nikmat, dijaga kebaikan-kebaikannya, hendaknya dia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan selalu memohon kepada Allah al-hafidh, al-hafidh, agar supaya dia selalu apa? Diberikan penjagaan. Ya, diberikan perlindungan. Nah, maka yang terjaga itu adalah apa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun yang keluar dari penjagaan Allah, pasti akan sirna, akan binasa. Nah, baik. Kemudian, dari kandungan dua nama ini juga, dari faedah keimanan yang kita petik, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjaga hamba dari kejelekan, hal-hal yang bisa membinasakannya, menghancurkannya. Dia menjaga hamba dari siksaan dan adabnya dan kemurkaannya. Iya. Semua penjagaan ini itu datangnya dari Allah. Maka siapa dari hamba yang ingin mendapatkan penjagaan tersebut, dia harus memiliki sifat penjagaan juga. Iya. Dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Eh ya gulam, inni uallimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tijahak." Wahai anak muda, saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Iya. Perhatikan. Jadi penjagaan didapatkan oleh hamba kalau dia menjaga Allah. Dan penjagaan Allah telah kita sebutkan kepada hambanya dua macam. Ada penjagaan umum dan penjagaan apa? Penjagaan khusus. Iya. Dan dua hal ini akan diperoleh oleh seorang hamba kalau dia memelihara Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjaga Allah itu? Kata Ibnu Rajab, ihfad hudud Allah, jaga batasan-batasan Allah. Hukukahu, jaga hak-hak Allah. Wa awamirahu wa nawahiyahu, jaga perintah-perintahnya, maksudnya dengan melakukan perintah. Dan jaga larangan-larangannya, itu dengan meninggalkannya. Ya. Tabliyo wa hifdhu dzalika, yaitu menjaga perintah adalah dengan menunaikan perintah tersebut, dan menjaga larangan adalah dengan menjauhinya. Ya, dan menjaga batasan-batasan Allah dengan dia tidak melampaui apa yang ditentukan. Iya. Apa yang ditentukan. Dia tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mereka yang menjaga ini, itulah yang dipuji. Karena itu dikatakan tentang perempuan yang salihah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Iya. Adapun para perempuan yang salihah, qanitat, hafizat, selalu menjaga, perhatikan. Hafizat. Iya. Mereka menjaga hafizat lil ghaibi. Pada saat ghaib. Dikala dia sendiri, dikala tidak ada suaminya. Iya. Dia tetap menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga harta dan anak-anak suaminya. Maka kapan dia selalu menjaga, maka Allah akan menjaganya. Ya. Allah akan menjaganya. Bima hafizallah. Dengan hal yang Allah menjaga dia dengannya. Jelas ya? Maka amalan dia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala perintah, ketaatannya. Ketika dia sendiri atau ketika suaminya tidak ada, maka ini membuat dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ketika disebut di surat Taubah tentang orang-orang yang beramal salih, dikatakan di akhir ayat walhafidhuna lihududillah wabashiril mu'minin. Orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, dan kalau dia memperhatikan penjagaan kepada Allah, itulah sebab yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Inilah surga yang dijanjikan untuk setiap orang yang awab, selalu kembali kepada Allah, dan hafiz, perhatikan sifatnya, hafiz, dia selalu menjaga, yaitu orang yang takut kepada ar-rahman pada saat dia sendiri dan datang dengan hati yang selalu munib. Ya. Dan dari hak yang paling pokok untuk dijaga adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak yang paling pokok untuk dijaga. Iya. Memurnikan ibadahnya. Kemudian dia jaga dirinya. Jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Demikian pula, ya, dari keimanan kepada nama Al-Hafidh Al-Hafidh, ya, pengaruh keimanan di belakangnya, seorang hamba melakukan dari amalan-amalan yang menyebabkan dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu dari ketaatan, menjaga apa namanya batasan-batasan Allah. Perempuan salihah yang memelihara kehormatan harta dan anak-anak suaminya. Demikian pula kalau dia pelihara sholatnya. Nah, itu dalam Al-Quran disebut khusus. Hafidhu apa? Alas-salawati was-salatil wusta. Hafidhu, jagalah, peliharalah sholat-sholat dan sholat pertengahan. Maksudnya sholat apa? Sholat asar. Ya, demikian pula Allah berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ya, di surah Al-Ma'arij, ala salatihim yuhafidhun. Mereka adalah orang yang selalu menjaga apa? Sholat-sholat mereka. Iya. Menjaga sholatnya. Perhatiannya, kalimat dalam ayat menjaga sholat. Hifdz. Bukan sekedar dia kerjakan, tapi penjagaan. Artinya, dia jaga rukun-rukunnya. Dia kerjakan kewajiban-kewajibannya. Dia lakukan sunnah-sunnahnya. Hal yang dengannya, sholat itu membuat dirinya dirahmati oleh Allah. Dia selamat dengan sholatnya, mendapatkan penjagaan dengan sholatnya tersebut. Ya. Baik. So, kapan dia telantarkan, misalnya dari sholatnya, dia keluar dari penjagaan Allah. Karena itu disebut dalam sebagian ayat, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka datanglah setelah mereka, satu generasi menelantarkan sholat, mengikuti syahwat. Mereka ini akan mendapatkan kesewenang-wenangan. Ya, maksudnya ghayyan, ada yang menafsirkan dia akan dapat neraka. Dan dia mengatakan bahwa dia akan disesatkan karena hal tersebut. Baik. Demikian pula dia jaga matanya, dia jaga pendengarannya, dia jaga penglihatannya. Ya. Dari berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dia jaga kemaluannya, jangan jatuh dalam maksiat. Karena sifat kaum mu'minin, walladzina hum li furujihim, apa? Hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, fa innahum ghairu malumin. Ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istrinya atau budak yang dia miliki. Sebab istri dan budak itu bukan hal yang dicela. Ya, famani bataga wa ra'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Nah, mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. dari penjagaan, karena dia menjaga kemaluannya, maka Allah akan menjaganya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum. Itu lebih suci bagi mereka. Dan terhadap perempuan mukminah Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada para perempuan mukminah, menjaga apa, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan Rasulullah bersabda, "May yadman li baina yakhayhi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, dia pelihara antara dua jenggotnya, maksudnya antara kumis dan jenggot, yaitu lisan, dan dia pelihara antara dua pahanya, maksudnya dia pelihara apa namanya, kemaluannya, maka aku jamin untuknya surga. Demikian pula dari penjagaan, dia jaga sumpahnya. Karena Allah berfirman, "Wahfadhu apa? Aimanakum, peliharalah sumpah kalian." Dan memelihara sumpah, kata para ulama, pada tiga tempat. Sebelum dia bersumpah, saat dia bersumpah, dan setelah dia bersumpah. Itu ada tiga konsekuensi penjagaan. Iya. Demikian pula dia jaga hal-hal yang lainnya. Iya. Dia jaga hal-hal yang lainnya. Karena besarnya pengaruh, iya, keimanan di belakang nama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang dibaca pagi dan petang. Apa doa yang dibaca pagi dan petang? Dan ini disebut ya dalam Mustad Imam Ahmad dan juga di apa, dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma istur awrati wa amin rawati. Terus apa? Nah, di sini sisi penilaiannya. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Iya. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepadamu maaf dan afiat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepadamu maaf dan afiat. Ini maaf dan afiat akan datang ya di pembahasan nama al-afu. Kita akan renungi di situ keindahan makna dari nama tersebut. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepadamu maaf dan afiat pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, dan pada hartaku. Ya Allah, jagalah auratku. Ya Allah, berikan keamanan pada hal yang aku khawatirkan. Ya Allah, ihfadni, jagalah saya dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku. Dan saya bermohon, saya berlindung dengan keagunganmu, jangan sampai saya apa namanya mendapat kecelakaan dari bawahku. Nah, dan ini subhanallah, penjagaan ya yang membuat seorang itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada segala apa namanya kejelekan, dari segala kejelekan. Yang jelas pokoknya adalah siapa yang menjaga Allah, Allah akan apa? Allah akan menjaganya. Dan penjagaan-penjagaan dengan amalan salih, ketaatan yang disebutkan, dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, apalagi dia telah merenungi dua nama yang agung, maka ini akan membuat besar untuk dirinya, akan menjaganya. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam ya, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia menjaga Allah. Karena itu dikatakan, kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami menghilangkan, memalingkan darinya kejelekan dan kekejian. Sungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan. Tatkala dia menjaga dirinya di atas keikhlasan, di atas batasan-batasan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Kemudian dari mana keimanan yang patut kita perhatikan di sini, dan ini adalah hal yang penting, ketika Allah adalah hafidh dan hafidh, yang maha menjaga, melihara. Ingat, bahwa tidak ada suatu amalan pun yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada suatu dari perbuatan hamba yang keluar dari apa? Dari ilmu Allah. Semuanya akan dicatat. Semuanya akan dipelihara di sisi Allah. Dan ada hari hisab. Ada hari pembalasan. Iya. Ada hari pembalasan. Dan itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin bahwa semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dipelihara dan akan ditampakkan pada hari kiamat. Nah, ditampakkan pada hari kiamat. Karena itulah ini dari masalah-masalah yang atau dari pembahasan-pembahasan yang indah untuk direnungi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan dan menjaga kita semua dari segala kejelekan, menghindarkan kita semua dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.